Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya jika ada ular memasuki rumah agar tidak membunuhnya. Mengapa? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Ular merupakan salah satu hewan yang paling sering dikaitkan dengan kekuatan mistis, sehingga mempengaruhi emosi manusia, mulai dari rasa hormat hingga rasa takut. Di banyak negara, ular dihormati dan dianggap berkekuatan gaib. Orang Meksiko kuno percaya bahwa ular adalah dewa yang menghubungkan antara neraka dan surga, dunia dan jagat raya. Sedangkan dalam kepercayaan Irlandia, semua ular yang ada di negeri itu telah diusir keluar oleh Santo Patrick. Hingga sekarang, warga menggelar perayaan memperingati hari tersebut yang dikenal dengan Saint Patrick Day. Sementara dalam mitologi Yunani, ular lebih erat hubungannya dengan Medusa, wanita cantik berambut ular. Kepercayaan masyarakat Yunani kuno mengatakan bahwa siapa saja yang menatap langsung mata Medusa, maka orang tersebut akan berubah menjadi batu. Dalam kepercayaan orang Mesir kuno, ular kobra merupakan penyebab dari kematian ratu Mesir yang terkenal, yaitu Ratu Cleopatra. Sedangkan di Nusantara, khususnya budaya Jawa, ular dipandang sebagai perwujudan Dewi Sri. Dewi Sri turun ke bumi mengambil rupa ular sawah, dewi yang sering digambarkan sebagai pelindung para petani. Sampai sekarang sebagian masyarakat masih percaya bahwa setiap ular yang ada di persawahan merupakan perwujudan dari Dewi Sri. Dan kebanyakan dari mereka akan tetap membiarkan ular itu, bahkan ada yang sampai memberikan sesajen di sawah-sawah mereka. Di dalam Islam, ular dikenal sebagai salah satu bentuk penampakan jin, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Sa'id, saat ia hendak menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ketika itu, Al-Khudri sedang sholat. Abu As-Sa'id pun menunggunya hingga selesai sholat. Saat itulah ia mendengar suara gemerisik dari lapisan penyangga atap yang ternyata seekor ular. Ia pun bersiap membunuhnya, tapi Al-Khudri memberi isyarat agar ia tetap duduk. Setelah selesai sholat, Al-Khudri mengisahkan kepadanya bahwa dulu di sini tinggal seorang pemuda baru menikah. Ketika perang Khandaq terjadi, pemuda ini pun ikut. Pada suatu ketika di tengah hari ia minta izin untuk pulang ke rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dan memerintahkannya agar membawa senjata karena khawatir gangguan dari Yahudi Bani Quraizah. Pemuda itu mengambil senjatanya lalu pulang. Setiba di rumah, dilihatnya istrinya sedang berdiri antara pintu rumah dan pintu halaman. Terdorong oleh rasa cemburu, dia menghambur hendak menikam istrinya dengan tombak. Istrinya berteriak, "Tahan tombakmu, masuklah, dan lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah." Pemuda itu pun masuk ke rumah dan dilihatnya ada seekor ular besar melingkar di tempat tidurnya. Dia membidik tombaknya ke arah ular itu dan mengenainya. Ia keluar rumah dan membiarkan ular itu di dalam kamar. Ternyata ular itu masih hidup dan ular itu menyerangnya dan membelitnya. Mereka bergulat, entah siapa yang segera mati. Kami mendatangi Rasulullah menceritakan kejadian pemuda itu. Kami mohon pada beliau, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar dia bisa tetap hidup bersama kita." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sebaiknya kalian memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia. Di Madinah terdapat jin yang menyatakan diri masuk Islam. Kalau kalian melihat gelagat tak baik dari jin-jin itu, maka usirlah dia selama 3 hari. Jika lebih dari itu mereka masih membangkang, maka bunuhlah dia, sebab pasti dia itu setan." Berdasarkan kisah ini, sebagian ulama menyarankan jika bertemu dengan ular di dalam rumah, jangan segera membunuhnya, tapi usirlah. Jika dalam 3 hari ular tersebut masih belum pergi, maka barulah diperbolehkan membunuh, karena ia merupakan jelmaan dari setan.